rasa senang sun ora kejaga oleh temenan macam sampean wong e borang diperhitungan. Serta rombongan ya, selamat datang juga buat Bapak Kanit Sakur ya. Rasa